خلاني أشهد لله بأني رأيت هلال شوال بعام ألف وأربعمائة وأربعين من الهجرة من الله. Saya bersaksi bahwa saya telah melihat hilal awal Syawal 1444 Hijriah. Mereka sudah disumpah, kita sudah percaya kalau dia belum melihat. Nah, dengan begitu maka kita tetapkan bahwa malam hari ini adalah malam tanggal 1 Syawal. Besok insya Allah kita akan beridul fitri. Jelas ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. بأني رأيت هلال شوال بعام ألف وأربعين من الهجرة من الله. Saya bersaksi bahwa saya telah melihat hilal awal Syawal 1444 Hijriah. Mereka sudah disumpah, kita sudah percaya kalau dia belum melihat. Nah, dengan begitu maka kita tetapkan bahwa malam hari ini adalah malam tanggal 1 Syawal. Besok insya Allah kita akan beridul fitri. Jelas ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.